Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wala akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, yang mana kita masih di kitab Durusul Lughatil Arabiyah di Ghairin Natiqina Biha, karya daripada Syekh Abdul Rahim, yang mana buku ini adalah cetakan daripada Jami'ah Islamiyah di Madinah An-Nabawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai kembali jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughah ini, dan kita sudah memulai pelajaran pertama di pekan yang lalu. Dan sedikit saya mereview apa yang telah kita bahas. Yang pertama, di antara hal yang saya sampaikan di pertemuan kemarin adalah pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang pertama ini 90%-nya adalah berbicara tentang kata benda atau dengan isim kata benda. Yang mana kita kemarin sempat menyinggung bahwa al-kalimah, kata dalam bahasa Arab itu ada tiga. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ismun kata benda, fi'lun kata kerja, harfun huruf. Dari ketiga kata, dari ketiga jenis kata tersebut, kita di jilid yang pertama ini 90%-nya membahas tentang isim kata benda. Tentu dengan ada fi'il tapi tidak banyak. Begitu pula ada harf yang juga dijelaskan di jilid yang pertama ini. Dan kita sudah masuk ke pelajaran yang pertama. Di antara yang kita bahas di pelajaran yang pertama adalah pertama tentang kata tunjuk hadza. Kata tunjuk hadza ya artinya ini. Dan kata tunjuk ini di pelajaran 1 disusun dengan kata yang lainnya sehingga menjadi sebuah kalimat sempurna. Seperti misalnya hadza kitabun, hadza qalamun dan seterusnya sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian juga yang sudah kita bahas adanya beberapa kata tanya yang dikenalkan di pelajaran 1 ini. Ada ma yang artinya apa, ada a yang artinya apakah. Dan khusus untuk kata tanya yang kedua, a, apakah, jawaban yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan a, salah satu daripada dua kemungkinan, kalau bukan na'am atau la. Ini dua kesimpulan dari apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Dan malam ini kita murojaah sebentar, kita baca kembali pelajaran yang sudah kita baca. Setelah itu kita masuk ke halaman berikutnya, yakni halaman ke-8 insyaallah pada malam ini. Kita baca dulu ikhwan dari awal. Silakan bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang baru saja bergabung. Iftahu safha khamsa. Silakan buka, iftahu, buka safha khamsa, halaman 5, ad-darsul awal. Dan alhamdulillah ikhwan studio insyaallah siap menemani kita. Kita baca sama-sama ikhwan. Siap? Siap insyaallah. Hidupkan mic-nya, sudah hidup? Baik. Sama-sama kita baca. Ad-darsul awal. Namanya ad-darsul awalu. Pelajaran pertama. Hadza. Apa arti hadza? Ini. Hadza baitun. Nama hadza baitun? Ini rumah. Hadza masjidun. Terjemah ya, ikhwan? Ini masjid. Hadza babun. Naam. Ini pintu. Berikutnya, Hadza kitabun. Ini kitab. Ini buku atau kitab? Nah, ini buku. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pulpen. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, lihat ikhwan, ketika di murojaah, apakah butuh waktu lama untuk murojaah? Tidak, satu halaman 2 sampai 3 menit cukup sudah. Nah. Dan hal yang penting kita ingatkan sejak awal di pembelajaran ini yang juga sering kita ingatkan sejak kita mulai belajar kitab Durusul Lughah ini, pentingnya murojaah. Ikhwal akhwat sekalian, jika ingin memang pelajaran yang dia pelajari semuanya membuahkan hasil, sekali lagi, kalau memang niatannya ingin membuahkan hasil, maka harus ada kerjasama antara kita semua. Di antaranya perlunya murojaah, wajibnya murojaah agar pelajaran yang telah kita pelajari tidak kita lupakan. Halaman berikutnya kita baca sama-sama, halaman 6. Tafadhalu ya ikhwan, iftahu safha 6. Iftahu, silakan buka safha halaman 6, halaman 6. Judulnya ma hadza ya ikhwan. Ma hadza. Apa makna ma hadza? Apa ini? Nah, ada kata tanya apa ini? Ma. Kata tanya ma, dan ma ini bisa dipergunakan untuk apa saja, untuk benda mati, untuk selain yang berakal. Kata benda itu dalam bahasa Arab itu ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Yang berakal di sini maksudnya manusia. Yang tidak berakal selain manusia, binatang, tumbuhan, benda mati. Ma di sini khusus untuk yang tidak berakal. Maka kalau ada kucing lewat, ma hadza. Nah. Kalau ada kita menunjuk kursi, ma hadza. Nah. Kita menunjuk televisi, ma hadza misalnya. Tapi kalau ilham lewat, tidak mungkin ma hadza, tidak mungkin. Paham tuh? Kalau manusia tidak pakai ma. Nanti ada lagi nanti setelah ini insyaallah. Sekali lagi judulnya ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Ma hadza. Hadza baitun. Hadza baitun. Terjem. Hadza baitun. Ini rumah. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Nah, ada a sekarang. Mana a? Apakah? Apakah? Nah, kalau kemarin ma apa, sekarang tambahan yang kedua adalah apakah. A. Apakah? Sekali lagi. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Tolong terjemahkan. Apa ini rumah? Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam hadza baitun. Naam hadza baitun. Nah, terjemah ikhwan? Ya, ini rumah. Lihat di sini jawabannya naam. Ya. Nah, kenapa? Karena gambarnya sesuai. Gambarnya baitun. Ahadza baitun, jawabannya naam hadza baitun. Berikutnya, ma hadza? Ya ikhwan. Ma hadza? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Terjemah ikhwan. Apa ini? Ini kemeja. Naam. Ahadza sarirun? Ahadza sarirun. Terjemah. Apakah ini ranjang? Sarirun, ranjang. Gambarnya apa? Kursi. Berarti bagaimana jawabannya? La hadza kursiyun. Tafadhal ikhwan. La hadza kursiyun. Terjem. Tidak, ini kursi. Iya. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Terjem ya ikhwan. Apakah ini kunci? Apa jawabannya? Di sini gambarnya apa? Qalamun. Ada sekadarik. Berarti jawabannya la hadza qalamun. La hadza qalamun. Terjem. Tidak, ini pulpen. Iya. Satu lagi, ma hadza? Ma hadza? Mana ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Hadza najmun. Ini bintang. Ini bintang. Sehingga ada berapa total kata benda yang sudah kita pelajari? Ditambah dengan halaman 6. Sebelumnya ada 9 di halaman 5. Ada 9. Ditambah lagi dengan 1 najmun jadi 10. Komisun 11. Kemudian ada 2 kata tanya. Ada 2 kata tanya. A dan ma. Kemudian juga ada jawaban dari A. Kalau bukan la. La, baik, la atau na'am. Na'am. Faham tum? Mudah insyaallah, masih mudah? Insyaallah. Abu Abdullah, mudah insyaallah? Insyaallah. Eh, mohon murajaah. Sekali lagi mohon di murajaah. Murajaah tidak lama. Setengah jam murajaah? Tidak. 5-10 menit paling lama. Maka dan ini nanti manfaatnya 5-10 menit ini bermanfaatnya terus-menerus. Maka mohon terus diulang di rumah agar siapa saja yang ingin berhasil dalam belajar, yang ingin membuahkan hasil belajarnya, murojaah. Tanpa murojaah maka tidak akan ada hasil yang bisa dipetik dari belajar bahasa Arab ini. Bahkan bukan hanya bahasa Arab, apa saja. Kalau tidak murojaah, kalau tidak mengulang apa yang telah kita pelajari sebelumnya, apa saja pelajaran, termasuk diantaranya bahasa Arab, maka kita tidak akan bisa meraih buah yang kita inginkan. Nah, sekarang kita masuk ke latihan di halaman 8, halaman 7, afwan, sabah. Di sini ada tamrinun. Tamrinun artinya latihan. Kemudian ada angka wahid. Ya, tamrin awal. Tamrin awal, latihan pertama. Di sini antum lihat ada gambar, sebelah kiri ada gambar. Di sebelah kanan ada pertanyaan. Tolong dibaca apa pertanyaan ini? Ma hadza? Apa ini? Jawab sesuai dengan gambar. Contoh. Sama-sama kita baca. Ma hadza? Ma hadza? Apa gambarnya ikhwan ini? Kunci. Ya, saya tahu itu kunci. Bahasa Arabnya? Miftahun. Tafadhal, jawab. Hadza miftahun. Naam, seperti itu. Faham tum? Al-thani, berikutnya. Baca soalnya kemudian jawab. Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Terus. Ma hadza? Hadza qalamun. Qalamun atau qalamun? Qalamun. Nah, tidak ada yang panjang. Hadza qalamun. Sekali lagi, hadza? Hadza qalamun. Mumtaz. Gambar keempat. Ma hadza? Hadza babun. Mumtaz. Hadza babun. Gambar berikutnya setelah babun. Ma hadza? Hadza baitun. Hadza baitun. Mumtaz. Terakhir. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza? Kursiyun. Kursiyun. Sahlun. Mudah. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Kalau anda tanya alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Jawabannya kalau iya, bala. Jangan na'am. Tapi kita jawab bala. Alaysa kadzalik? Bala. Bukankah begitu? Ya. Sahlun. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Mana sahlun? Mudah. Masih terjangkau Abu Abdullah? Insyaallah. Masih terjangkau insyaallah. Nanti setelah kita baca latihan kedua, kita buka kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah untuk bisa baca latihan. Nah, kita baca dulu latihan kedua. Tamrin tsanin. Mana tamrin tsanin? Latihan kedua. Ada angka 2, itsnan di situ. Tafadhal. Sekarang pertanyaannya jadi A. Ingat, ketika pertanyaannya A, jawabannya apa? Kalau bukan na'am atau la. Lihat gambarnya. Lebih teliti lagi. Tafadhal ikhwan. Mulai. 1, 2, 3. Ahadha baitun. La. Hadha masjidun. Mumtaz. Tarjim. Apakah ini rumah? Tidak. Ini masjid. Ya. Terus. Gambar kedua. Ahadha miftahun. La. Hadha kolamun. Mumtaz. Apakah ini kunci? Tidak, ini pulpen. Iya, mumtaz. Terus di bawahnya. Ahadha qamisun. Bagaimana bacaannya? Ahadha qamisun. Mumtaz. Mimnya dipanjangkan. Qamisun. Iya. Antum salah-salah semua, benar-benar semua. Nah, kompak antum berdua ini. Nah, nasi lagi. Ahada. Ahada komisun. Naam. Naam. Naam. Ahada komisun. Ah, saat ini antum bilang naam. Karena gambarnya benar. Nasi lagi. Naam, ahada komisun. Terjem. Apakah ini meja? Ya, ini kemeja. Muntaz. Satu lagi. Ahada najmun. Naam. Ahada najmun. Ya, terjem. Apakah ini bintang? Ya, ini bintang. Ya, ini bintang. Sahlun, ala sekadalik? Bala. Nah. Siap, kalau kita lanjutkan lagi latihan ketiga, nanti saja. Kita buka kesempatan dulu bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal Abdul Ghafar, kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal. Khabar Islam pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda dari para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya ataupun menjawab latihan-latihan sebagaimana yang telah dicontohkan pula sebelumnya di 0218236543. Baik, kita coba angkat. Halo. Naam. Halo, silakan. Ya, sudah terhubung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Naam. Waalaikumsalam. Dan Rizna di Tangerang. Baik. Ah, masyaallah. Iya. Rizna. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya mungkin. Iya, ya. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Nah, ya, Bu Rizna. Ya. Kita baru saja mulai kembali jilid yang pertama. Alhamdulillah, Bang. Iya, Bu Rizna mendengarkan dari awal? Ya. Pekan lalu Ibu Rizna juga ikut pelajaran? Enggak ikut, Pak Ustaz. Enggak ikut. Baik, tidak apa-apa. Hari ini kita masuk ke latihan-latihan. Ya. Masuk ke latihan-latihan. Tapi karena Ibu tidak punya bukunya, saya yakin. Ya. Saya akan minta Ibu baca beberapa kata benda. Nanti Ibu hafal. Ibu hafal. Ibu hafalkan. Saya akan bacakan 3 kata benda ke Bu Rizna. Bu Rizna hafalkan. Siap? 6. 3 kata benda beserta maknanya Ibu Rizna hafalkan. Siap? Ya. Yang pertama ikuti. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Qalamun. Qalamun maknanya pena. Pena. Atau pulpen. Pulpen, ya. Nah, sekali lagi qalamun. Qalamun. Qaf lam mim. Qalamun. Dia qaf. Dia susunannya adalah pertama huruf qaf. Qaf, kedua huruf lam, kedua huruf mim. Mim berarti qalamun. Sekali lagi. Qalamun. Apa artinya? Pulpen. Pulpen. Yang kedua baitun. Baitun. Baitun. Baitun. La, baitun. Baitun. Tidak ada baitun. Ya. Ya-nya disukun. Baitun. Baitun. Iya, baitun artinya rumah. Rumah. Apa tadi, Bosna? Baitun. Baitun rumah. Iya. Sudah berapa kata benda? 2, Ustaz. Yang pertama apa tadi? Qalamun. Apa artinya? Pulpen. Kedua? Baitun. Artinya? Rumah. Bagus. Yang ketiga, miftahun. Miftahun. Miftahun. Miftahun. Apa arti miftahun? Kunci. Kunci. Miftahun artinya? Kunci. Kunci. Apa tadi umum yang terakhir? Miftahun. Artinya? Kunci. Iya. Sudah berapa kata benda? 3, Pak. 3. Tolong sebutkan dari awal. Qalamun. Lamnya pendek. Qalamun. Qalamun. Pena. Iya. Terus. Baitun. Rumah. Baitun. Rumah. Bagus. Yang ketiga? Miftahun. Kunci. Miftahun. Kunci. Baik. 3 dulu, Bu Rizna. Nah. Nanti insya Allah yang akan datang saya tambah lagi. Enggak dikasih soal, Pak Ustaz. Soalnya permasalahannya dengan gambar. Oh ya. Dengan gambar, Bu Rizna. Saya agak bingung nanti jawab bagaimana bertanyanya. Iya. Makanya tadi saya berikan 2-3 kata benda. Ya. Nanti saya tambah ketika Bu Rizna menelpon lagi, insya Allah akan datang. Ya. Syukran jazakallahu khair, Pak Ustaz. Afwan, wa jazakillahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Risna yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan berikutnya kita persilakan kembali untuk para pendengar maupun pemirsa dalam latihan di kesempatan malam hari ini untuk diketahui. Kita akan membaca atau mempersilakan dari latihan tamrin kedua di halaman ke-8. Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Naam, silakan. Halo. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Bilqis. Ibu Bilqis dari mana, Ibu? Di Cirebon. Naam. Dari mana? Ibu Bilqis dari mana? Halo. Ya, silakan Ibu. Ibu Bilqis dari mana? Ibu Bilqis, mohon matikan saja televisinya, suaranya. Ikuti suara yang digagang telepon saja. Iya, maaf. Ya, biar tidak mengganggu, kecilkan saja suara televisinya. Ikuti yang digagang telepon. Nah. Ya, siap? Insya Allah. Baik. Ada bukunya, Ibu Bilqis? Ada. Silakan, Ibu Bilqis mulai dari halaman 7. Iya. Nah. Tamrin latihan, lalu ada angka 1, wahid. Tamrin awal, latihan pertama. Silakan Ibu baca soalnya kemudian dijawab. Ma hadza? Ya. Hadza miftahun. Hadza miftahun, mumtaz. Tarjimi lau samahti, tarjimi. Apa ini kunci? Iya. Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun, iya. Apa ini? Ini kitab. Iya, kitab. Apa artinya bahasanya? Bahasa misalnya kitab? Buku. Iya. Teruskan. Ma hadza? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Mumtaz, masyaallah. Apa ini pulpen? Iya, bagus sekali. Teruskan. Ma hadza? Hadza babun. Iya. Apa ini pintu? Iya, ahsanti. Terus. Hadza baitun. Apa ini rumah? Iya. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Ini kursi. Iya, ini kursi. Mumtaz, masyaallah. Tidak keberatan halaman berikutnya? Ibu Bilqis? Insyaallah. Baik, silakan Ibu Bilqis. Halaman berikutnya, tamrin atsani. Tamrin atsani. Nah. Ahadza baitun? Bagaimana, Umu? Sekali lagi. Ahadza baitun? Ahadza, hanya agak panjang. Ahadza baitun? Iya. La, hadza masjidun. Bagus. Terjemahi lah sana. Apakah ini rumah? Iya. Tidak, ini masjid. Iya, mumtaz. Masya Allah. Teruskan. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Naam, masya Allah. Apakah ini kunci? Tidak, ini pulpen. Iya, bagus. Ahsanti. Ada pemilikun. Naam, ada pemilikun. Masya Allah, mumtaz. Bagus. Apakah ini kemeja? Ya, ini kemeja. Iya. Satu lagi. Ada nasmun. Naam, ada nasmun. Ya. Apakah ini bintang? Ya, ini bintang. Mumtaz, masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran Ibu Bilqis. Barakallah. Ditunggu teleponnya, insya Allah pertemuan akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang telah terhubung Ibu Bilqis yang telah membaca beberapa nomor atau beberapa soal di kesempatan malam hari ini, dan tentunya di belakang beliau ada para pendengar maupun pemirsa dapat terhubung pula melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita persilakan kembali. Naam, halo. Silakan. Halo. Ya, Assalamualaikum Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Naam. Iya. Dengan siapa? Halo. Silakan. Dengan Ummu Afifah. Ummu Afifah, silakan ketika sudah terhubung dikecilkan langsung volume radio atau televisinya ya. Ibu siapa tadi? Ummu Afifah. Ummu Afifah. Ummu Afifah, ya. Ada bukunya, Ummu? Ada, Ustaz. Ya. Umu Afifah silakan baca tamrin awal sama tamrin tsanin. Latihan pertama dan latihan kedua. Kedua, silakan. Ma hadha? Hadha miftahun. Miftahun. Ayo, nam. Hadha hadha miftahun. Ya, bagus. Ahsanti. Terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu yang pertama. Ya. Apakah ini? Apa ini? Apa ini? Ini kunci. Iya. Mumtaz. Bagus. Teruskan. Jawab mumtaz. Ma hadza? Hadza kitabun. Iya. Apa ini? Ini buku. Iya. Terus. Ma hadza? Hadza qalamun. Apa ini? Ini pena. Iya, ahsanti. Bagus sekali. Ma hadza? Hadza babun. Naam. Apa ini? Ini pintu. Iya, mumtaz. Teruskan. Bagus sekali. Ma hadza? Hadza baitun. Apa ini? Ini rumah. Ahsanti. Iya. Bagus. Ma hadza? Hadza kursiyun. Bagaimana Umu? Sekali lagi, hadza. Hadza kursiyun. Kursiyun. Iya. Oh, naam. Iya. Diulang, Pak? Cukup. Terjemahkan. Naam. Apa ini? Ini kursi. Iya, mumtaz. Sepertinya Umu pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Baru pertama kali lagi, tapi lagi libur Ustaz. Oh iya, baik. Ustazahnya baik. Lagi apa baru melahirkan. Masya Allah, Masya Allah. Allah ibarik, Allah ibarik. Teruskan. Latihan kedua, tamrin tsanin. Tamrin tsanin. Ahadha baitun, silakan. Ahadha baitun. Ahadha baitun. La, hadha masjidun. Ya, dhalnya bagaimana? Hadha. Hadha. Hadha. Ya, bagus. Dalamnya bagus. Hadza. Ya, betul. Ya. Nah. Terjemahkan. Apakah ini rumah? Tidak, ini masjid. Ya. Lanjutkan. Nah. Wasili. Ahadza miftahun? Apakah ini kunci? Ya. La, hadza qalamun. Mumtaz. Tidak, ini ada, ini pena. Iya, bagus. Ahadha qamisun. Bagus, shotnya bagus. Kurang saya lagi ngomong, qamisun, bagus sekali. Nah, apakah ini kemeja? Iya. Naam, hadha qamisun. Iya, bagus. Ahadha najmun. Naam. Naam, hadha najmun. Naam, sahih. Naam. Terjemahkan. Apakah ini bintang? Ya, ini bintang. Masya Allah, Masya Allah. Jawab mumtaz, jawabannya bagus sekali. Syukran, syukran Umu. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Insya Allah, jazakumullahu khairan. Barakallahu. Jazakillah khair, wafiq barakallahu. Naam. Alhamdulillah, terima kasih Umu Afifah yang telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini. Dan nampaknya masih banyak pula para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di layanan telepon. Ustaz, kita persilakan kembali ya. Nah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung membaca latihan pertama dan latihan kedua halaman ke-7 dan halaman ke-8 pada kitab Tidur Surga. Silakan, kita angkat kembali. Halo. Naam. Dan diinformasikan bagi Anda yang telah terhubung, kemudian dapat mematikan atau mengecilkan volume radio atau televisinya sehingga dapat fokus di gagang telepon atau handphone Anda. Kita angkat kembali. Halo. Naam. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, dari mana? Dengan Umu Wildan. Naam, Umu Wildan dari mana Umu? Di Lampung. Naam, baik, silakan Ustaz. Umu Wildan, ada bukunya? Umu Wildan, ada bukunya? Enggak ada, Ustaz. Ada. Tapi ikut dari awal tadi? Dari awal pelajaran kita ikut? Ikut. Bisa insyaallah. Ya. Masih muda, Umu? Insyaallah. Masih. Ya. Suara anak-anak di latar belakang cukup kuat sekali anak-anaknya. Iya, Ustaz. Iya. Tapi suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Ya, silakan. Ibu lihat ke monitor televisinya. Di situ ada latihan pertama, tamrin awal. Silakan Umu baca, kemudian dijawab. Dan kali ini tidak usah diterjemahkan. Langsung saja. Nah, Ustaz. Ya. Bahada. Ya. Jawabannya? Lupa. Lupa? Hadza qalamun. Hadza qalamun. Iya. Sahih qalamun? Naam. La, miftahun. Miftahun, itu kunci. Oh. Iya. Miftahun. Ma hadza? Hadza miftahun. Miftahun. Iya. Umu dari awal ikut? Ikut kita dari awal? Ikut, dari pertama-tama ikut kali belajar bahasa Arab. Beli bukunya. Ibu, saya harap cari bukunya. Agar nanti ibu bisa murojaah, bisa mengulang lagi di rumah. Iya. Sambil menunggu yang berikutnya. Iya. Nah, ibu banyak lupa karena ibu tidak murojaah. Tidak mengulang. Iya, Ustaz. Iya, ibu pengen ada hasilnya belajar bahasa Arab ini atau tidak? Pengen ada hasilnya atau tidak? Pengen, Ustaz. Pengen. Murojaah. Apa tadi, Bu, pesan saya? Mengulang. Beli. Iya. Iya. Beli bukunya, cari bukunya, lalu mengulang pelajaran. Sekarang tidak apa-apa. Iya. Saya bantu sekarang. Lanjutkan. Teruskan. Lupa, saya beritahu. Naam. Ma haza? Ya. Haza kitabun. Alhamdulillah. Masya Allah. Kitabun. Bagus sekali. Terus. Ma haza haza kolamun. Ah, baru itu kolamun. Di atas apa tadi, Umu? Yang pertama, gambar apa yang pertama tadi itu? Miftahun. Miftahun, bagus. Umu masih ingat. Terus, di bawah kolamun sekarang. Ma haza haza kolamun. Di bawahnya sekarang. Di bawah yang tena sekarang. Ma haza haza babun. Babun, mumtaz. Masya Allah. Terus, masih ada lagi di bawahnya. Geser lagi, alhamdulillah. Ya. Ma haza haza baitun. Haza baitun, mumtaz. Ingat semua, alhamdulillah. Satu lagi. Ma haza haza kursiun. Haza kursiun. Haza kursiun. Iya, mumtaz. Baik, cukup. Cukup, Umu. Ingat pesan saya tadi, Umu. Apa pesan saya tadi? Cari bukunya. Ya. Kemudian murojaah. Iya, Ustaz. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat Umu. Dan insya Allah kita tunggu teleponnya minggu depan, insya Allah. Alhamdulillah. Syukran. Jazakallah khair wa barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih telah terhubung dari Lampung, Umu Wildan. Dan kita persilakan untuk satu lagi, latihan kedua belum selesai. Latihan kedua, untuk penelpon kembali dipersilakan bagi Anda yang ingin terhubung. Bagi Anda, silakan menghubungi ke nomor 021-823-6543 dan kita sapa kembali. Halo. Silakan. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Nah, dengan siapa ini Pak? Dari mana? Dengan Bapak Yuli. Pak Yuli, dari mana Pak Yuli? Dari Belitung Timur. Dari Belitung. Nah. Oh, Masya Allah. Silakan, Ustaz. Pak siapa tadi? Pak Yuli ya. Pak Yuli, baik. Pak Yuli, ada bukunya Pak Yuli? Mau baca pelajaran malam ini? Ya, ya. Ya, baik. Silakan Pak Yuli, latihan kedua sekarang, Pak Yuli. Tamrin Tsanin. Latihan kedua. Halaman 8. Ahaza baitun. Ya. La haza masjidun. Masjidun. Sekali lagi, la haza masjidun. La haza masjidun. Jimnya jangan dipanjangkan. Bukan masjidun, tapi masjidun. La haza masjidun. Iya, bagus sekali Pak Yuli. Terus, bagus. Bisa diterjemahkan Pak Yuli? Apakah ini rumah? Iya. Tidak, ini masjid. Iya, bagus sekali. Terus. Ahaza miftahun. Iya, miftahun. Taknya dipanjangkan. Ahaza miftahun. Iya, bagus. La haza kolamun. Ha, la haza. Sekali lagi, apa bendanya ini? Terputus. Al-asaf syadid. Ya. Pak Yuli, silakan bisa telepon lagi nanti insyaallah. Insyaallah. Mohon maaf dari Belitung ya. Pak Yuli, nampaknya terputus koneksi teleponnya, mungkin dapat menghubungi kembali atau kita berikan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di layanan telepon 0218236543. Masih di latihan kedua ini di halaman 8. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Ibu, dari mana? Halo Ustaz. Ya, ya, silakan Ibu. Dari mana Ibu? Ibu Evi dari Palembang Ustaz. Ibu siapa? Ibu Evi. Ibu Evi dari Palembang. Ibu Evi Palembang, masya Allah. Wong kita galau ini. Masya Allah. Siap Bu Evi? Ya, siap Ustaz. Ada bukunya? Apa ini? Ada Ustaz. Ada, silakan. Latihan kedua. Tadi Pak Yuli belum menyelesaikan, tadi Pak Yuli terputus. Ibu ulang dari awal lagi. Silakan Bu Evi. Tambahin yang kedua Ustaz. Iya. Ahaza baitun. Iya. Apakah ini rumah? La. Haza masjidun. Iya. Tidak, ini masjid. Iya, sahih. Terus. Ahaza miftahun. Apakah ini kunci? Ya. La, haza qalamun. Bukan, ini pena. Iya. Terus. Ahaza qamisun. Iya, bagus sekali shotnya. Bagus. Apakah ini baju? Naam. Lebih ini ya, lebih spesifiknya kemeja. Kemeja. Iya. Apakah ini kemeja? Ya. Naam, haza qamisun. Mumtaz. Ya, ini kemeja. Ya. Haza najmun. Apakah ini bintang? Ya. Naam, haza najmun. Naam, haza najmun. Ya. Ya, ini bintang. Ya, ahsanti, ahsanti. Baik. Syukran Ibu, siapa tadi? Ibu Evi. Evi, Palembang Ustaz. Iya, iya. Semoga kita bisa telepon lagi insyaallah yang akan datang. Insyaallah. Iya. Kita tunggu insyaallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Evi yang telah terhubung dari Palembang. Terima kasih. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Kita masuk ke latihan ketiga sekarang. Nah, kita lanjutkan, silakan. Latihan ketiga sekarang Ikhwan Studio. Giliran antum sekarang. Setelah antum mendengarkan tamrin tsalits. Tamrinun tsalitsun, latihan ketiga. Dan di sini perintah, ada perintahnya di sini sekarang. Karena sebelumnya tadi tidak ada perintahnya. Sekarang perintahnya iqra. Waktub. Iqra. Bacalah. Waktub, wa dan uktub, tulislah. Kalau bisa, wa uktub. Jadi kalau bisa begitu. Wa dan uktub, tulislah. Tapi ketika kita temukan alifnya di sini, alif di uktub adalah hamzah wasal. Sedikit tambahan wawasan buat kita. Maka alifnya seakan-akan tidak ada. Jadi ketika kita gabung dengan wa, waktub langsung ke kaf. Ya, seakan-akan alifnya tidak. Tidak ada. Faham, Tom? Jadi baca bagaimana? Iqra. Waktub. Apa artinya iqra waktub? Baca dan baca dan tulislah. Berarti yang seperti ini antum tulis. Dan ini tentu tidak perlu diperiksa setiap kita bertemu, antum inisiatif tulis. Ada beberapa murid saya waktu itu, saya sempat lihat Masya Allah, semua pelajaran tulis sama dia. Jadi bukan hanya latihan yang diminta ditulis saja yang dia tulis, semuanya ditulis. Sehingga ketika dia menulis, dia apa? Dia sekaligus murajaah, terlibat semua inderanya, lisannya, telinganya, matanya, tangannya. Sehingga ini bagus murajaah. Antum-antum yang masih banyak waktu, apalagi antum Ilham, antum belum tersibukkan dengan keluarga. Seperti ini tulis. Nah, khusus buat tante Abu Abdullah, siap ditulis juga insyaallah. Nah, kita tunggu nanti. Berarti kalau khusus berdua antum kita cek nanti insyaallah. Nah. Kita ingin ada kemajuan, rasgadarik. Maka murajaah kemudian tadi Anda bilang. Tulis jika memang kita punya kemampuan untuk menulis. Tafadhal, silakan. Ini langsung saja dibaca. Dari siapa? Ada tiga baris. Masing-masing dapat satu baris. Yang pertama, silakan. Abu Abdullah, fadhal. Iqra waktub. Apa arti iqra waktub? Baca dan tulislah. Iya, silakan. Hadza maktabun. Masya Allah, selamat. Antum sudah bisa baca kitab gundul. Iya tidak? Kenapa? Hadza maktabun, ada harakatnya tidak? Nah, pertanyaannya, kenapa antum bisa baca hadza maktabun? Kenapa antum tidak baca hadza miktibun misalnya? Kenapa? Apa kuncinya ternyata antum bisa baca hadza maktabun? Karena antum lihat itu berkali-kali di bacaan sebelumnya. Iya tidak? Hmm. Pengulangan-pengulang, murajaah, sehingga antum paham. Antum paham nahwu dan sharaf, Abu Abdullah? Belum, kita belum jadi nahwu sharaf. Tapi kenapa antum bisa baca? Tadi, pengulangan. Baca kitab itu bukan semata-mata antum bisa nahwu dan sharaf. Baca kitab itu karena sering melihat tulisan yang sama berkali-kali sehingga antum tahu. Oh, ketika diberi harokat maupun tidak diberi harokat antum tahu. Paham? Murajaah penting tidak? Penting. Agar terlihat tulisan itu berulang-ulang. Sehingga ketika bertemu di halaman lain dengan tanpa harokat antum langsung tahu ini begini bacaan. Hadza maktabun. Tidak mungkin salah antum. Apa artinya hadza maktabun? Ini meja. Iya. Terus. Hada masjidun. Terjemahkan. Ini masjid. Iya. Hada qalamun. Iya. Ini pena. Iya. Cukup. Jazakallahu khairan. Sahalun. Ada sekadarik? Bala. Terus. Bismillah. Hada sarirun. Ini ranjang. Iya. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun, ini kursi. Iya, satu baris lagi. Fadhal, Abu Abdullah. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Iya. La, hadza masjidun. Tidak, ini masjid. Iya, serahkan sisanya ke Ilham. Ma hadza, hadza miftahun. Apa ini? Ini kunci. Iya. Sahalun. Ada sekadar lagi, Ikhwan? Bala. Murajaah. Tafadhal ya, Abdul Ghafur, kita buka kesempatan bagi ikhwan hadir rumah untuk baik. Baca latihan ketiga. Tafadhal. Nah, Ustaz. Silakan bagi para pendengar maupun pemirsa, Anda dapat terhubung kembali di layar-layar telepon kami. 0218236543 0218236543 Silakan kita sapa. Halo. Halo. Naam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dari Cimanggis. Iya. Umbia Cimanggis. Dari ibu siapa? Ibu Nindya. Ibu Nindya. Iya, iya Nindya. Di Cimanggis. 6. Ya. Silakan, Ustaz. Nah. Ibu Nindya ada bukunya? Enggak ada, Ust. Baik. Kami tampilkan di Layar monitor. Ibu mendengarkan dari radio apa layar monitor televisi? Televisi. Baik. Kelihatan tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Silakan. Baca perintahnya dulu. Iqra waktub. Apa artinya iqra waktub? Bacalah dan tulislah. Iya. Teruskan, Ibu. Hada maktabun. Iya. Terjem. Ini meja. Iya, lanjutkan. Hada masjidun. Ini masjid. Iya, terus. Hada kolamun. Ini pulpen. Iya, tidak keberatan kalau semuanya dibaca? Hada, ya. Silakan. Hada sadirun. Ini kasur. Iya, kasur atau ranjang, boleh. Ma haza, apa ini? Ya. Hada kursiyun. Kursiyun, sahih. Ini kursi. Ya. Lanjutkan. Hada baitun. Apakah ini rumah? Ya. La. Hada masjidun. Iya. Tidak, ini masjid. Iya, terus satu lagi. Ma hada. Hada miftahun. Nah. Apa ini? Ini kunci. Iya, Masya Allah. Syukran, jazakallah khair, bagus sekali. Allah ibarik. Apaan? Kita tunggu teleponnya insya Allah di pertemuan berikutnya. Cari bukunya Ibu. Ibu Indi cari bukunya. Ya. Nanti Ibu bisa murojaah nanti insyaallah. Baik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah terhubung dari Cimanggis, Ibu Nindya. Dan berikutnya di belakang beliau, Anda para pendengar maupun pemirsa dapat terhubung di layanan telepon kami. Mungkin sebagai catatan juga bagi para ikhwah yang telah terhubung, agar memberikan kesempatan kepada para ikhwah yang lainnya yang belum sempat masuk di kesempatan malam hari ini. Silakan, namanya sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Dari mana? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Mau ikutan latihan Ustaz. Boleh. Ya. Dengan ibu siapa ini? Dengan Ummu Naswa di Setu. Ibu Naswa, Setu. Ummu Naswa ya. Iya. Setu Bekasi atau Setu Tangerang? Setu Bekasi. Bekasi, baik. Iya. Ummu Naswa ada bukunya? Ada, Ustaz. Baik. Silakan baca Tamrin Thalith. Latihan ketiga yang barusan dibaca Ibu Nindi. Oh iya. Silakan. Iya. Iqra waktu, Bu. Iya. Apa artinya iqra waktu? Baca dan tulislah. Artinya baca dan tulislah. Iya. Teruskan. Hadza maktabun. Ini meja. Iya. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza qalamun. Ini pena. Masya Allah. Padahal tidak ada harokatnya, Umu. Umu Naswa. Padahal tidak ada harokat ini. Kenapa Umu bisa baca? Karena tadi udah ada yang. Iya. Ya. Betul, karena ini karena sudah berulang-ulang kita lihat tulisannya. Oleh sekretarik. Iya. Selanjutnya ya Ustaz. Silakan. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Iya. Ma hadza, apa ini? Hadza kursiyun. Ini kursi. Iya. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? La. Hadza masjidun. Bukan, ini masjid. Iya. Ma hadza. Hadza miftahun. Apa ini? Ini kunci. Iya, syukran. Syukran Ummu Naswa. Jazakallah khair. Bagus sekali bacaan. Ya, wa'iyakum. Ya. Kita tunggu insya Allah teleponnya minggu depan. Ya. Ya, ini suami saya juga mau ikut Ustaz. Oh, suaminya, silakan. Berarti Abu Naswa. Iya. Silakan Abu Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini namanya satu dayuk, satu kayu medayung. Dua pulau terlampau ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, kesempatan Abu Naswa. Tafadhal. Silakan Abu Nashwa, dibaca. Iqra wa ktub. Iya. Baca dan tulislah. Iya. Hadza maktabun. Ini meja. Iya, bagus. Hadza masjidun. Ini masjid. Iya. Hadza qalamun. Ini pulpen. Iya, sahih. Hadza sarirun. Ini tempat tidur. Iya. Ma hadza? Iya. Apa ini? Hadza kursiyun. Sahih. Ini kursi. Iya, lancar sekali. Teruskan. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Iya. La hadza masjid. Ini rumah masjid. Iya. Ma hadza? Hadza miftahun. Hadza, sekali lagi. Hadza miftahun. Iya. Apakah ini? Apakah atau apa? Ini? Apa ini? Iya. Ini kunci. Iya, masya Allah. Bagus sekali, Abu Nashwa. Ya. Syukran, Abu Nashwa, Abu Nashwa. Buku ini. Hah? Ya. Kebetulan saya punya buku ini, beli apa, ikut kursus bahasa Arab di tempat teman. Alhamdulillah, alhamdulillah, Abu Nashwa. Dari buku yang sama atau buku yang lain? Bukunya sama, kebetulan iya. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini sarana Mbak Abu Nashwa dan Umar Nashwa untuk murojaah jadi sarananya. Iya. Alhamdulillah manfaat insyaallah. Bisa murojaah. Alhamdulillah. Lagi. Terus murojaah Pak, terus ikuti pelajaran kita. Insyaallah. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pekan depan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Iya, alhamdulillah. Jazakumullahu Ta'ala dan alhamdulillah Abu dan Ummu Nashwa ya telah terhubung dari Setu ya. Bekasi. Namun kita persilakan kembali. Ya, waktu sebenarnya sudah sedikit sekali. Saya akan menyentuh di akhir pembahasan kita tentang pelajaran yang insya Allah pekan depan kita akan pelajari. Baik, silakan. Malam ini hanya mukadimah saja. Setelah kita membahas kata tunjuk hadza, kemudian kata tanya ma dan a. Sekarang ada kata tanya tambahan di pelajaran berikutnya insyaallah setelah latihan ketiga ini. Yakni man. Lihat di bukunya ya Ikhwan di studio. Apa kata tanya baru di sini yang insyaallah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya? Man. Kalau ma untuk benda mati selain manusia. Selain manusia benda mati, binatang, tumbuhan pakai ma. Tapi kalau man khusus untuk manusia yang berakal. Jadi ketika ada ilham lewat man hadza? Tidak betul kalau kita bilang ma hadza. Tapi kalau kucing lewat baru ma hadza. Insyaallah nanti akan kita bahas ini di pertemuan berikutnya. Mohon di penghujung acara saya ingatkan murajaah. Ini sebagai penutup. Mohon murajaah. Tadi di latihan ketiga ini terasa kemampuan kita meningkat, ya tidak? Dari mana kita tahu bahwa kemampuan kita meningkat? Manakala kita bisa baca latihan ketiga yang mana tulisannya murni tanpa harokat. Kenapa antum bisa baca? Apakah karena kita sudah belajar nahwu dan sharaf sehingga antum bisa baca? Bukan, kuncinya bukan itu kuncinya. Itu bukan satu-satunya. Kita bisa baca karena sering terlihat tulisan ini. Karena kita sering murojaah, sering baca. Ini ditemukan di pelajaran pertama halaman ke-7, halaman ke-8, terulang lagi di halaman berikutnya. Dibaca barang-barang barusan tadi dibaca juga dengan ikhwah di rumah. Nah, sehingga ketika bertemu dengan tulisan tersebut di halaman berikutnya tanpa harokat antum bisa baca. Ini sama seperti ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim di papan tulis yang antum bisa lihat. Dan antum bisa tulis Bismillahirrahmanirrahim dan tanpa harokat pun antum bisa baca kalau itu Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Kenapa antum bisa baca Bismillahirrahmanirrahim? Kalau tidak ada harokatnya bisa jadi sering melihat. Kuncinya itu murajaah, mengulang-ulang. Ada sering melihat, sering melihat, sering melihat. Dan bukan hanya bacaan antum bisa baca. Yang kedua maknanya antum paham. Maka jangan remehkan murajaah. Ana melihat banyaknya ikhwan yang tidak ada hasilnya belajar bahasa Arab bertahun-tahun tidak ada hasilnya karena tidak murojaah. Akhirnya apa? Jalan di tempat, jalan di, tidak pernah jalan-jalan, di tempat saya jalan terus. Enggak pernah maju-maju karena tidak murojaah. Mari sama-sama kita kerjasama. Ana menjelaskan pelajaran dengan semudah-mudahnya sebagaimana yang ana sanggupi. Antum apa tugasnya? Murojaah. Setelah antum paham. Faham, Tom? Baik, ana kembalikan ke Abdul Ghafar tadi penutup dari saya. Tepat.